بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadits Shomad Babul Wasati Bil Jar. Bab wasiat terhadap tetangga untuk berbuat baik kepada tetangga. Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakar ibn Muhammadin an Amrata an Aisyata radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril alaihissalam terus berwasiat kepadaku terkait dengan tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa Malaikat Jibril ingin menjadikan tetangga itu sebagai ahli warisku. Ya. وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat yang lain dari Abi Syuraih Al-Khuza'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan kata yang baik, perkataan yang baik, atau dia diam. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dua riwayat ini akan disyarah dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan penjelasan yang panjang. Kita akan bacakan sebagiannya, sebagian lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kata beliau rahimahullah, fi hadzainil haditsaini bayan li'iddati huquqin min huquqil muslim 'alal muslim. Dalam dua hadis yang telah dibacakan tadi, di dalamnya ada penjelasan terhadap hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Wa minha haqqul jari 'ala jarihi, di antara hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim adalah hak tetangga. Hak tetangga kepada tetangganya, ya. Wal jiranu bil istiqra'i thalathatu anwa'. Kata beliau, tetangga-tetangga, ya, jiran jamak dari jarun. Berdasarkan penelitian terhadap Al-Quran dan hadis, ya, meneliti satu persatu ayat dan hadis, diperoleh kesimpulan bahwa tetangga itu ada tiga jenis. Yang pertama, beliau akan sebutkan, jarun lahu thalathatu huquqin wa huwal jarul qaribu laka fin nasab. Jenis pertama, tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga sekaligus dia adalah kerabat kita, kerabat engkau, ya. Rumahnya di dekat rumah kita, bersebelahan, dan dia juga kerabat kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, atau kerabat jauh, ya. Nah, kerabat senasab dengan kita. Maka dia punya tiga hak. Yang pertama, lahu haqqul qaraba, dia memiliki hak kekerabatan yang harus dijalin, ya. Sanian, lahu haqqul jiwar, yang kedua dia punya hak karena menjadi tetangga kita. Wa tsalitsan, lahu haqqul islam, dan hak ketiga dia memiliki hak sebagai muslim. Ini jenis pertama, tetangga kita sekaligus dia adalah kerabat kita. Nah, punya tiga hak, hak muslim, hak tetangga, dan hak kerabat, ya, yang harus kita bersilaturahim, nah, kepadanya. Fahakul Islam bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, adapun hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. Tidak boleh dia menzaliminya. Nah, menzalimi akan dijelaskan di akhir hadis ini, pada harta, darah, dan kehormatannya tidak boleh. Nah, menodai, merusak tiga perkara ini. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia mencela saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan jangan dia biarkan, tidak dia tolong ketika saudaranya muslim sedang membutuhkan dia. Jangan dia telantarkan ketika dia membutuhkan bantuan. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram menumpahkan darah muslim yang lain, merampas harta muslim yang lain, dan menodai atau merusak kehormatan muslim yang lain. Nah, tiga perkara ini harus diperhatikan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga kezaliman itu bukan hanya pada harta, ya, atau fisik, darah, ya, tapi juga berkaitan dengan kehormatan seorang. Nah, jika seorang menggibai, ya, pada perkara-perkara yang tidak boleh, seorang itu melakukan ghibah padanya, atau melakukan mencela, mengata-ngatai, ya, ini bentuk kezaliman yang jika tidak dituntaskan di dunia, tidak minta kerelaan dari orang yang terzalimi, maka di akhirat akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hak manusia itu tidak akan hilang begitu saja. Nah, itu akan berlanjut sampai hari kiamat jika tidak diselesaikan. Fawajaba ihtiramul muslimina wa wajaba ihtiramu amwalihim wa wajaba ihtiramu a'radihim wa wajaba ihtiramu tiba'ihim illa bihaqqin. Maka wajib menghormati kaum muslimin, menghormati harta mereka, menghormati kehormatan mereka, dan wajib menghormati tabiat atau perangai kaum muslimin. Nah, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Nah, di sana ada beberapa perkara yang dibolehkan seorang menyebutkan kekurangan saudaranya, di antaranya memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan, terang-terangan melakukan kemaksiatan, atau ketika meminta fatwa kita jelaskan kekurangan saudara kita, atau ketika ada yang meminta saran kepada kita, ketika putrinya dipinang orang lain, dia bertanya bagaimana perangai laki-laki yang ingin melamar putrinya, dan seterusnya yang dikecualikan oleh para ulama. Adapun selain itu, maka kembali ke hukum asal, riba itu adalah dosa besar, kezaliman yang jika tidak dituntaskan di dunia, maka di akhirat akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qarabatu wa qad madat ahaditsu katsiratun tatadammanu wujub as-silati. Adapun hak kekerabatan, telah berlalu hadis-hadis yang sangat banyak pada bab kewajiban bersilaturahmi, yang dalam hadis-hadis tersebut terkandung atau menunjukkan kewajiban bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat. Silatul qarib min jihatil abi wa min jihatil menjalin hubungan kekerabatan kepada kerabat-kerabat kita, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, semuanya adalah kerabat kita. Wa tahdhirum minal qati'ati ay qati'atir al-arham. Dan telah disebutkan beberapa riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan agar kita tidak terjatuh pada dosa memutus silaturahim. Bahkan Nabi SAW sebagaimana yang telah berlalu bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga, kata Nabi SAW, orang yang memutus silaturahmi. Fawajaba silatul arham biqadri taqati wal istita'ati. Wajib bersilaturahmi itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Dan telah disebutkan cara-caranya, bisa dengan memberikan kelebihan harta kita atau mengunjunginya. Dan yang paling besar, silaturahmi yang paling besar, mengajari ilmu agama kepada orang tua, kerabat kita. Itu adalah bentuk silaturahmi yang paling tinggi, yang paling besar. Wa hurrimatil qati'ah, diharamkan memutus silaturahmi. Fasilatu min a'la anwa'il birril amaliyah. Maka bersilaturahmi itu adalah di antara amal kebajikan yang paling tinggi, kata beliau, bersilaturahmi itu adalah ibadah, amalan kebaikan, yang paling tinggi, paling tinggi kedudukannya. Wal qati'atu min kabairi dzunub, sedangkan memutus silaturahmi itu termasuk dosa-dosa besar. Fal wasilu jama'a baina ajril birri bisilati wa bainan najati min uqubatil kabirati allati hiyal qati'ah. Maka orang yang menyambung hubungan kekerabatan yang bersilaturahmi, dia telah mengumpulkan dua perkara. Perkara pertama, dia mendapatkan pahala silaturahmi. Dan perkara kedua, dia selamat dari dosa memutus hubungan kekerabatan. Otomatis dia selamat dari dosa memutus hubungan kekerabatan. Wa ammal jar, adapun hak sebagai tetangga, Fakama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wassa bil ihsan ilaihi wa min al ihsan ilaihi kaful adza anhu, adapun hak tetangga sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berwasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga. Dan di antara bentuk kebaikan yang kita bisa lakukan kepada tetangga itu, kata beliau, kata Syekh Zaid Al-Madzhali rahimahullah, adalah dengan tidak mengganggu tetangga. Nah, dengan tidak mengganggu tetangga. Nah, kita tidak mengganggu tetangga itu sudah berbuat baik. Nah, tidak ya, merusak hartanya, ya. Tidak mengganggu istirahatnya, tidak mengganggu, ya. Nah, tetangga kita, intinya tetangga kita nyaman, ya, menjadi tetangga kita. Wa tuhsinu ilaihi walau bil kalimati thayyibati wa bikaffil adza anhu biqadri ma tastati'u min al ihsan tabdhuluhu lil jari min ta'limil ilmi wa kaffil adza. Dan di antara bentuk engkau berbuat baik kepada tetangga itu dengan berbicara dengan tetangga itu dengan ucapan yang baik, tidak mengganggunya, ya. Dan kita berbuat baik kepada tetangga itu sesuai dengan kemampuan kita yang bisa kita berikan kepada tetangga. Nah, dan di antara kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga apa? Mengajari ilmu agama kepada tetangga. Nah, mengajari, menasihati, memberi tulisan, ya, memberi kitab, memberi buku, apa yang bisa dibaca. Ya. Nah, ini bentuk berbuat baik kepada tetangga. Waqaf nawaqaf fil adza wassu'al an halihi. Dan bentuk berbuat baik kepada tetangga apa? Tidak mengganggunya. Kemudian menanyakan kabarnya, ya. Ini bentuk berbuat baik kepada tetangga, menanyakan kabar tetangga kita. Wa thayyibil kalam ma'ahu wa husni ta'amul. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga apa? Berbicara dengan mereka dengan ucapan yang baik, tidak menyakiti hatinya, dan bergaul dengan tetangga dengan cara yang baik. Fasya'nul jiwar azimun. Nah, maka hak tetangga, nah, itu sangat besar. Nah, hak tetangga, orang-orang yang menjadi tetangga kita itu sangat besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril terus, ya, berwaksiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira Malaikat Jibril ingin menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris, ya. Menunjukkan bahwa Malaikat Jibril sangat memotivasi, ya, sangat mendorong untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai dipahami oleh Nabi SAW, ya. Malaikat Jibril ingin menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris, ya, sebagai kerabat yang menjadi ahli waris. Yakni kata Syekh Zaid, saya ja'aluhu warisan lahu min malihi, ya. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengira Malaikat Jibril itu ingin menjadikan tetangga sebagai ahli waris, ya. Wa dzalika min idzami haqqihi walau lam yakun min al-haqqi illa an takuffa anhu adzaka fil qawli wal fi'li wa kam min ajrin fil ihsani fil jiwar. Naam. Hadis tadi, ya, Malaikat Jibril terus berwaksiat agar berbuat baik kepada tetangga. Naam, itu menunjukkan apa? Besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan. Dan seandainya kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali, ya, dengan tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangga dengan ucapan, ya, intinya tidak mengganggu, nah, maka itu sudah menjadi bentuk berbuat baik kepada tetangga, nah, dan mendapatkan apa? Pahala yang sangat banyak. Nah, wakam min ajrin fil ihsani fil jiwar. Alangkah banyaknya pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Nah, pada orang-orang yang menjadi tetangga kita. Wal jaru wal mujawiru al mulasiqu laka walau min ba'id qalilan. Tetangga itu adalah orang yang bersebelahan, yang berdampingan dengan engkau, walaupun agak jauh sedikit. Nah, intinya rumahnya bersebelahan, berdampingan, dekat dengan rumah kita. Itu tetangga, kata beliau. Falladzina yajma'uhum hayyun wahidun yu'tabaruna jiranan. Orang-orang yang berada dalam satu wilayah, ya, satu lingkungan, satu komunitas, ya, maka mereka yang berkumpul dalam satu lingkungan tersebut adalah tetangga, ya, mereka itu saling bertetangga. Wal qaryatu shaghiratu ahluha kulluha jiranun wa laysal murad bil jar man kana babuhu inda babika. Wa innamal hayy bimajmu'ihi jiran. Pada desa yang kecil, ya, wilayah yang kecil, ya, maka seluruh penduduknya, ya, seluruh warganya adalah tetangga, ya, mereka saling bertetangga. Dan bukan maksud dari makna tetangga itu, ya, adalah orang yang berada dekat dengan pintu rumahmu, ya, bukan itu saja. Akan tapi lingkupnya, ya, satu desa, kata beliau, ya, desa yang kecil, ya, itu semuanya tetangga kita. Memiliki hak tetangga yang harus kita tunaikan. Ya. Tidak boleh kita mengganggunya sampai-sampai kita merasa tidak betah, tidak nyaman. Itu kezaliman. Menunjukkan, ya, lemahnya keimanan, ya, dan ilmu yang kita miliki kalau kita mengganggu tetangga kita. Maka kata beliau, satu lingkungan, ya, itu bimajmu'ihi jiran, semuanya itu yang berada dalam satu lingkungan itu adalah tetangga. Yahtarimu ba'dhuhum ba'dha wa yakuful adza anhu wa yasiluhu bimastata'a hatta yakuna muhsinan ila jarihi. Maka wajib mereka saling menghormati, wajib saling tidak mengganggu, ya. Ini sering diulangi. Kewajiban tidak boleh mengganggu kepada tetangga kita. Dan berbuat baik kepada tetangga, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian, wa min jumlatil wasaya allati dalla 'alaihal haditsus tsani ikramud dhaif. Dan di antara bentuk wasiat yang ditunjukkan hadis yang kedua tadi adalah syariat memuliakan tamu. Dan tamu itu apa? Wa huwa manazala bika dhaifan sawa'a birisabin au qadim ilaika. Tamu itu adalah orang yang singgah ke rumahmu sebagai tamu. Baik dia hanya lewat, hanya singgah, atau memang tujuannya ingin datang ke rumahmu, ya, menginap, tinggal sebentar di rumahmu, itu adalah tamu. Fa innal wajiba 'alaika an tukrimahu bima tastati'u 'alaihi min minal makali wal mashrabi wal maskani wa dzalika 'indal qudrati. Maka kewajiban yang harus engkau tunaikan kepada tamu adalah engkau memuliakannya dengan apa yang engkau sanggup melakukannya, dengan memberikan makan, minum, tempat tinggal, dan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa tu'tihi ja'izatahu. Engkau harus memberikan ja'izah, memberikan hadiah, memberikan suatu pemberian kepada tamu. Ini disebutkan dalam hadis, ya, tentang jaizah ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ja'izatuhu, kata Nabi SAW, yaumun wa lailatun. Hadiah yang harus diberikan kepada tamu itu adalah selama satu hari satu malam. Wadhiyafatu salah satu ayam, dan menjamu tamu itu selama tiga hari. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Adapun jika engkau menjamunya lebih dari tiga hari, maka itu dinilai sedekah. Nah, berarti tiga hari itu wajibnya. Wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yuhrijahu. Tapi perlu diperhatikan juga, nah, di pihak tamu juga harus memperhatikan sabda Nabi SAW ini. Tidak halal, kata Nabi SAW, tamu itu tinggal di sisi orang yang dia singgahi, sehingga atau sampai membuat susah orang yang dia singgahi. Nah, kita harus sebagai tamu harus memperhatikan juga keadaan yang kita singgahi, orang yang kita datangi, jangan sampai menyusahkan orang yang kita singgahi tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wal jaizatu hiya an tuwiyahu yauman wa lailatan. Jaizah yang harus diberikan kepada tamu bentuknya dengan engkau memberikan tempat tinggal kepada tamu itu satu hari satu malam. Wa dzalika haqqun wajibun min huquqihi yat'amu wa yashrabu wa yaskunu. Nah, memberikan tempat tinggal, tempat menginap kepada tamu selama satu hari satu malam itu adalah hak yang wajib diberikan kepada tamu. Nah, dan selama menginap sehari semalam itu diberi makan, dia makan, minum, dan tinggal di tempat kita, di tempat yang disinggahi tamu tersebut. Wa dzalika bihasabi qudratil insan alladzi nazala bihi dhaif. Tapi itu sesuai dengan kemampuan orang yang didatangi tamu tadi. Nah, dia memberikan makan, minum, tempat untuk tidur tamu, sesuai dengan kemampuannya. Wa kam lahu minal ajri fadzalika min alamatil iman wa min sifatil akhyar. Alangkah banyaknya yang diperoleh orang-orang yang menjamu tamu, memberikan makan, minum, dan tempat tidur kepada tamu. Dan ini adalah tanda keimanan dan merupakan sifat orang-orang yang baik. Sedikit lagi, wa minal wasaya annafi'ah, dan di antara wasiat yang bermanfaat untuk kita semua yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, al-hirsu ala qawlil khairi wa huwa min wadhaifil lisan fi aqwalil khair. Hendaknya kita bersemangat untuk berbicara dengan ucapan yang baik. Dan ini adalah amalan lisan dengan berucap dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, umum. Berdakwah, mengajari orang lain, mengajak kepada kebaikan. Maka kata beliau, wa ala ra'si aqwalil khairil adzikru bi jami'i anwa'ihi. Dan ucapan yang paling baik adalah dengan berzikir. Dan berzikir ini banyak bentuknya, kata beliau, bi jami'an wa'ihi, dengan seluruh jenis-jenis zikir. Faqira'atul Qur'an zikrullahi azza wa jalla bal ajalu zikr. Membaca Al-Qur'an termasuk berzikir pada Allah, bahkan itu adalah zikir yang paling besar, membaca Al-Qur'an itu, kata Syekh Zaid. Fa khair ma nataqa bihil lisan ma takallama bihir rahman min kitabil azim al-furqan. Naam. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh lisan kita adalah membaca kalamur rahman, ya, kalamullah yaitu Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu adalah pembeda antara al-haq dan al-batil. Fal harfu bi hasanatin wal hasanatu bi ashri bi ashrin ila sab'i mi'ati dhaifin ila adhafin katsiratin, ya. Satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu, nah, itu nilainya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat. Nah, maka kata beliau, "Falau qara'ta suratan wahidatan la jama'allahu laka fiha minal ajri ma la tuhsihi." Seandainya engkau membaca satu surat saja, maka sungguh Allah telah memberikan kepadamu pahala yang tidak bisa engkau hitung, kata Syaikh Zaid. Nah, satu surat saja itu. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, maka ini isyarat kepada kita semua yang diberikan taufik, kepada santri, kepada talabatul ilmi, yang diberikan taufik, ya, untuk murajaah Al-Qur'an, ya. Dia murajaah, nah, setiap huruf yang dia baca itu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung, dan itu sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Wa hakadza adzikru bitasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbiri wa taubati wal istighfar. Begitu juga di antara bentuk berzikir pada Allah itu dengan bertasbih subhanallah wa tahmid, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah wa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah wa takbir, mengucapkan Allahu akbar wa taubah, dengan bertaubat kepada Allah, ini juga zikir. Wal istighfar, memohon ampunan kepada Allah, ini semua zikir. Hadhil baqiyatus salihat au minal baqiyatis salihat. Nah, zikir yang telah disebutkan tadi, membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir yang lain, itu adalah al-baqiyatus salihat. Amalan soleh yang terus-menerus, ya, pahalanya diberikan kepada orang yang beramal soleh tadi. Wa min ashhariha allati hasallahu tabaraka wa ta'ala 'alal iltizam biha. Naam. Wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Naam. Nah, zikir-zikir tadi di antara amalan yang diperintahkan oleh Allah, dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya terus-menerus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatu shalihat. Nah, amal-amal soleh termasuk berzikir, khairun, ya, inda rabbika thawaba wa khairun amala, itu semua lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan, ya, lebih baik. Fakullu amalin salihin minal baqiyati salihat. Kata beliau, seluruh amal soleh termasuk zikir itu adalah al-baqiyatus salihat. Wa min dzalika aqwalun bil lisan bizzikr. Di antara amal soleh itu adalah berzikir dengan lisan. Wa minadz-dzikri, nah, ini perhatikan faedah yang sangat penting, ya. Di antara bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qira'atu kutubil ilmi syar'iyyah, ya, membaca kitab-kitab ilmu agama. Qira'atu kutubil aqidatil islamiyah wa ma yudadduha, termasuk berzikir pada Allah membaca kitab aqidah yang benar dan mengetahui apa saja yang bertentangan dengan aqidah yang benar. Nah, ini termasuk berzikir, kata Syaikh Zaid. Nah, kita belajar akidah itu pun berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ilmu-ilmu agama, fikih dan yang lainnya, bahkan nanti akan disebutkan oleh beliau termasuk ilmu alat. Dengan mempelajari ilmu akidah yang benar, li ta'rifal khaira minasy syarri wat tauhid, minasyirki wal bir minal jafa wal itsm, ya. Dengan mempelajari ilmu agama yang benar, engkau akan mengetahui kebaikan, mana yang baik, mana yang jelek, mengetahui mana itu tauhid dan mana itu syirik, dan mengetahui, ya, mana amal kebajikan dan mana amalan dosa dan jafa. Nah, amalan yang keras, ya, tidak diajarkan oleh syariat Islam. Naam. Wa ta'rif al-ujur wa a'mal al-ujur min a'malil wizr allati tubiqu sahibaha finnari. Naam. Wa ghadabal jabbar. Dengan mempelajari ilmu agama yang benar, engkau akan mengetahui mana saja amalan yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana amal yang itu akan menyebabkan mendapatkan dosa yang bisa membinasakan pelakunya di dalam neraka, dan pelakunya juga mendapatkan murka al-Jabbar, Allah yang Maha Kuasa. Naam. Tadi ketika kita mempelajari ilmu akidah, ilmu fikih, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, maka sungguhnya itu adalah zikir, ya. Itu zikir, karena dengannya kita mengetahui mana kebaikan dan mana kejelekan. Nah, araftu syarra lali syarri lakin ditawaqihi wa man lam ya'rif ma man lam ya'rifi syarra min al-khairi yaqa fihi. Nah, sebagaimana syair disebutkan oleh Syalbani dalam Ahkamul Janaiz, ya. Nah, aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk mengamalkannya, ya, mengetahui mana syirik, bid'ah, kemaksiatan. Nah, bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk terhindar darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui apa saja bentuk-bentuk kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh padanya. Naam. Kemudian watilkal ujur biwasitatil ilmi alladzi taqra'uhu, ya. Pahala-pahala yang kau peroleh dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang kau pernah dengar, pernah catat, naam, telah dipelajari, maka itu semua dengan perantara ilmu yang telah engkau baca, ya, dari kitab-kitab agama yang tadi telah engkau pelajari. Wa hakaza kullu wasilatin ilal ilmi syar'i taqra'uha ka kutubil lughatil arabiyyati min ajli fahmil qur'anil karim wal ahaditsin nabawiyyah wa ma fiha minal fikhi. Naam. Begitu juga semua wasilah, media-media untuk bisa memahami ilmu agama, ya, memahami Al-Quran dan Hadis, seperti engkau membaca kitab bahasa Arab, mempelajari nahwu, sharaf, tujuannya agar bisa memahami Al-Quranil Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta bisa memahami kandungannya, kandungan Al-Quran Hadis, ya, fikih Al-Quran Hadis. Maka kata beliau, kullu hadza minadz-dzikri idza nataqa bihil lisan kasabat ujuran azimatan minal amali alladzi tuqaddimu bil fi'li wal amali alladzi tuqaddimuhu bil qawli. Nah, maka semua ini mempelajari, nah, ilmu bahasa Arab dan ilmu agama secara umum, jika engkau ucapkan, engkau baca ketika mempelajarinya, maka itu termasuk berzikir dengan lisan. Yang dengan lisan yang kita gunakan membaca ilmu-ilmu agama tadi akan menyebabkan kita memperoleh pahala yang sangat banyak. Nah, memperoleh pahala yang sangat banyak disebabkan amal yang engkau telah kerjakan, ya. Atau amal yang atau perkataan yang telah engkau ucapkan. Nah, mungkin kita cukup sampai sini karena masih panjang. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.